saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Nah, takwa ini, sahabat Smart Radio, adalah istilah dalam Islam ya, yang merujuk kepada kepercayaan akan adanya Allah, membenarkannya, dan takut kepadanya. Itu takwa. Nah, istilah takwa ini sering ditemukan di dalam Al-Quran. Orang-orangnya disebut dengan Al-Muttaqin ya, yang merujuk kepada orang-orang yang bertakwa. Atau dalam istilah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang-orang yang meyakini Allah dengan menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan patuh akan segala perintahnya. Itulah muttaqin ya, itulah takwa. Menurut mufasir terkenal ya, mufasir Ibnu Katsir, arti dasar dari takwa adalah menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak disukainya. Menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak disukainya. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab mengenai takwa. Ya, apa itu takwa? Maka Ubay bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernahkah Anda berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Umar radhiyallahu anhu menjawab, ya, pernah. Ya, pernah berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan duri. Lalu Ubay bertanya lagi, apa yang Anda lakukan, wahai Umar? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, aku menggulung lengan bajuku dan berusaha melintasinya. Ubay berkata, inilah makna takwa, ya. Melindungi seseorang dari dosa dalam perjalanan kehidupan yang berbahaya, sehingga ia mampu melewati jalan itu tanpa terkena dosa. Itu takwa. Jadi sahabatku, sahabat tercinta Smart Radio, ya, definisi takwa seperti tadi yang kami sampaikan. Ayat-ayat tentang takwa cukup banyak kita jumpai di dalam Al-Qur'anul Karim. Pertama, surah Ali Imran ayat 102. Di ayat ini Allah mengingatkan agar kita ini benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan panggilan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-kali meninggal ya atau mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini ikhwan ya adalah ayat takwa. Para khatib, para imam, para penceramah senantiasa mengawali tausiahnya ya, kajiannya, wajangannya dengan ayat yang mulia ini. Karena betapa pentingnya takwa ini ya, dan yang diinginkan oleh Allah Jalla Jalaluh agar kita ini bertakwa yang sebenar-benarnya takwa, bukan main-main gitu. Kemudian selain perintah haqqa tuqati, ittaqullaha haqqa tuqati, Allah Jalla Jalaluh melarang kita untuk mati dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan kafir, dalam keadaan fasik, dalam keadaan munafik. Karena Allah mengatakan wala tamutunna, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri yaitu muslim. Ya, sebetulnya bukan kematian itu yang dilarang, karena kematian itu pasti akan tiba. Diminta atau tidak, dihalangi atau tidak, disukai atau tidak disukai, kematian itu pasti akan datang. Jadi kita yakini itu ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas pasti akan merasakan kematian. Itu sebuah kepastian yang akan tiba. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kalian lari darinya, justru kematian itu akan menjumpai kalian. Jadi kematian itu pasti akan ada, ikhwan ya. Akhwat fillah, tidak menunggu taubat kita. Kematian datang tidak menunggu masa tua kita. Kematian datang tidak menunggu bekal kita cukup. Tidak ya, kapan saja bisa datang dengan bi'ayi asbabin syatta, dengan sebab-sebab yang luar biasa banyaknya. Nah, bukan kematian itu yang dilarang, tetapi kualitas dari kematian itu yang diinginkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim. Ada satu riwayat marfu', wallahu alam, tentang riwayat ini. Yang jelas menukil dari perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mauqufan di dalam mentakwilkan ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kata Ibnu Mas'ud, agar Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Jadi Allah Subhanahu wa taala untuk ditaati, bukan untuk dimaksiati. Seringkali manusia berpikir, ah maksiat kan kecil gitu. Ah ini kan maksiat kecil saja enggak apa-apalah gitu ya. Tetapi yang harus ia pikirkan bukan kecil atau besarnya, tetapi kepada siapa ia bermaksiat. Kepada Allah yang telah menciptakannya, kepada Allah yang telah memberikan rizki kepadanya, kepada Allah yang telah mengatur kehidupannya. Itu yang harus difikirkan, bukan soal kecil atau besar, tetapi kepada siapanya, itu yang harus kita pikirkan. Jadi ayyuta Allahu fala yusa, agar Allah Subhanahu wa taala ditaati dan tidak dimaksiati. Wa ayyuzkara fala yunsa, selalu diingat dan tidak dilupakan. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar berzikir, ini supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia-manusia yang lupa, maksudnya lupa, itu nanti Allah lupakan itu. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian wala takunu kalladzina, seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Nanti Allah lupakan dia. Wa ayyushkara fala yukfar, agar Allah disyukuri dan tidak dikufuri. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi sedikit sekali manusia ini yang mau bersyukur. Sedikit sekali. Kalau kita misalnya baca satu ayat dari Al-Qur'anul Karim ya, huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kalian ya, kemudian memperkembangkan kalian, memperkembangbiakkan kalian ya, gitu ya, menjadi banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan pendengaran ya, waja'alakum as-sam'a wal absara wal afidah ya, tapi qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mayoritas ingkar, mayoritas kufur. Apakah kita termasuk orang-orang yang bersyukur atau kufur? Itu saja di muka bumi ini. Kalau bersyukur, Allah Subhanahu wa taala syakurun halim ya. Kalau kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan menambah ya kenikmatan yang ada di dalam diri kita. Tetapi kalau orang itu kufur, akan dicabut nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ayat yang pertama, kemudian dikomentari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari kajian Al-Ustaz Ibadur Rahman Hafizahullah dalam kajian kitab Riyadus Salihin bab Taqwa. Nasihatku untukmu.